Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya yang tak terbilang jumlahnya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kembali bersama saya Abu Aisyah. InsyaAllah di 60 menit ke depan kita bersua kembali di dalam acara kita, yakni ensiklopedia kematian, yang kita masih mengambil bahasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah dan edisi Bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul At-Tazkirah, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi. Baik sahabat hang, yang semoga senantiasa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, pada kesempatan yang lampau kita telah membahas bersama dan mempelajari bersama tentang neraka. Dan berikutnya, yakni kita akan membahas tentang isi dari neraka tersebut. Pada bab yang terbaru ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menuliskan, yakni tentang penggada, rantai, belenggu, dan borgol untuk penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 21, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ. Dan untuk mereka, yakni penghuni neraka, penggada-penggada atau pemukul dari besi. Dan firmannya pula dalam surat Al-Mu'min ayat 71 hingga 72, إِذِ الْأَغْلَالُ fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamim. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian firmannya pula yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 32 yang artinya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dan firman-Nya lagi dalam surat Al-Muzammil ayat 12 yang artinya, sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Di sini disebutkan angkalau wa jahima. Sahabat hang, diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa dia berkata, dalam neraka jahannam tidak satu jurang pun, tidak satu gua, belenggu, rantai maupun borgol, melainkan nama penghuni atau pemakainya tertulis padanya. Di mana khabar ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, andaikan ada remukan benda sebesar ini, demikian beliau sambil menunjuk sesuatu sebesar tengkorak, yakni lepas dari langit ke bumi, yakni sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya ia akan sampai ke bumi sebelum malam tiba. Tetapi andaikan remukan ini lepas dari ujung rantai, niscaya untuk mencapai pangkalnya atau dasarnya, ia harus menempuh perjalanan siang malam selama 40 tahun. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini sahih. Akan tapi Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengeluarkan di dalam kitab Dhaiful Jami' dan Al-Mishkat, dan beliau mengatakan sanad hadis ini dhaif. Adapun di mana letak kedhaifannya, maka bukan di sini tempat untuk membahasnya. Dalam sebuah khabar lainnya dikatakan bahwa Allah Ta'ala menghendaki kelak, maka Dia menciptakan awan yang datang kepada ahli neraka. Manakala mereka melihat awan itu, maka teringatlah mereka akan awan di dunia. Tiba-tiba awan itu berseru kepada mereka, "Wahai ahli neraka, apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin air yang sejuk." Akan tapi ternyata awan itu menghujankan belenggu-belenggu dan rantai-rantai, menambahi belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang telah ada pada mereka. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, andaikan semua besi di dunia dikumpulkan, baik yang sudah hancur maupun yang masih utuh, niscaya takkan sebanding dengan sebutir mata rantai dari seutas rantai yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Kemudian belilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 32. Demikian disebutkan Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya. Dan perkataan Al-Imam Ibnu al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Bashir bin Da'luq bahwa dia mendengar Nauf berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an." Katanya, tiap-tiap hasta panjangnya 70 depa, yang satu depa panjangnya lebih dari jarak antara tempatmu berdiri dan Mekah. Pada waktu itu, Nauf berada di masjid Kufah. Ini di Irak. Dan kata Ibnu al-Mubarak pula, telah mengabarkan kepada kami, Bakar bin Abdullah, bahwa dia mendengar Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya sebutir mata rantai dari seutas rantai yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 32 adalah sebesar seluruh besi di dunia. Kemudian beliau berkata lagi, demikian pula yang saya dengar dari Sufyan tentang firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Haqqah ayat 32 tersebut. Yang dia berkata, kami dengar bahwa rantai-rantai itu masuk dari dubur ahli neraka dan keluar dari mulutnya. Dan asar ini sahih bahwa syaratnya sampai pada perkataan Sufyan. Adapun menurut Ibnu Zaid bahwa ada yang mengatakan, tidaklah datang hari kiamat kepada ahli neraka melainkan tetap ada suatu rahmat dari Allah yang datang kepada segolongan dari mereka, maka keluarlah mereka darinya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa andaikan sebutir mata rantai dari belenggu penghuni neraka dilemparkan, yakni dari belenggu penghuni neraka Jahannam, dilemparkan kepada sebuah gunung terbesar yang ada di dunia, niscaya gunung itu hancur luluh dibuatnya. Dan diriwayatkan dari Tawus bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat sebanyak bilangan penghuni neraka, masing-masing dibuatkan jari-jari, maka tidak seorang pun penghuni neraka yang disiksa, malaikat yang menyiksanya dengan menggunakan salah satu jarinya. Padahal, andaikan malaikat itu meletakkan jarinya itu di langit, niscaya melelehlah langit itu dibuatnya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan segera memasuki bab yang baru, yakni yang berjudul Cara Penghuni Neraka Masuk Neraka. Akan tapi tentunya kita akan melanjutkannya setelah beberapa yang berlalu berikut ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. kaum muslimin dan muslimat, sahabat hang rahimani wa rahimahullah, masih bersama saya Abu Aisyah. Kita akan melanjutkan belajar bersama kita, yakni pada bab yang terbaru dari kitab At-Tadzkirah ini. Ini tentang cara penghuni neraka masuk ke neraka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memulai tulisannya. Ibnu Wahab menuturkan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid. Dia berkata, pada hari kiamat nanti, Jahannam akan menjemput para penghuninya dengan semburan bunga api bagaikan bintang-bintang. Maka mereka pun lari terbirit-birit. Namun Allah yang Maha Perkasa berkata, kembalikan mereka ke neraka. Maka para malaikat mengembalikan mereka kepadanya. Dan itulah kiranya yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim. Dalam surat Ghafir ayat 33. Yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, tidak ada seorang pun bagimu yang bisa menyelamatkan, yakni yang bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Menyelamatkan di sini maksudnya yakni yang menghalangi daripadanya. Nyala api neraka itu menjemput mereka sebelum mereka memasukinya. Mata mereka terbelalak karenanya, sehingga mereka memasukinya dalam keadaan buta dan terbelenggu tangan, kaki dan leher mereka. Masih berkata Ibnu Zaid, yakni Abdurrahman bin Zaid, menjelaskan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 21, walahu maqami'u min hadidin. Maksudnya para penghuni Jahannam itu dipukul dengan pemukul, yakni penggada tersebut oleh para penjaganya. Dan ketika Allah berfirman, tangkap dia, maka orang itu pun ditangkap oleh sekian ribu malaikat. Dan begitu tangan mereka menyentuh salah satu tulangnya, maka remuk redamlah tulang itu dibuatnya. Tulang dan daging semuanya hancur. Masih perkataan Ibnu Zaid, tangan, kaki, dan leher mereka dihimpun menjadi satu dalam belenggu, lalu dilemparkan dia ke dalam neraka dalam keadaan terikat. Tidak ada yang bisa mereka lindungi selain wajah mereka. Mereka terlempar dalam keadaan buta, tidak berpenglihatan. Lalu dia membacakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 24, yang artinya, maka apakah orang-orang yang menolehkan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang-orang mukmin yang tidak terkena azab? Ia lalu mengatakan lagi, manakala mereka telah dilemparkan ke dalam neraka, maka ketika hampir mencapai dasarnya, mereka disambut oleh kobaran api yang melemparkan mereka kembali ke atas. Sehingga ketika hampir saja terlempar keluar, mereka disambut oleh para malaikat dengan penggada-penggada dari besi. Mereka dipukul dengannya dengan pukulan yang lebih dahsyat daripada kobaran api. Maka mereka pun turun lagi ke bawah. Mereka balik lagi ke tempat semula yang terendah. Begitulah keadaan mereka berulang-ulang dan seterusnya. Lalu dia membacakan, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dalam surat As-Sajdah ayat 20. Jadi persislah mereka seperti yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas. Ini dalam surat Al-Ghashiyah ayat 3 hingga 4. Semoga Allah menyelamatkan kita dari itu semua atas karunia dan kemurahan-Nya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yakni tentang gelora api neraka. Terangkan di sini bahwa gelora api neraka dapat mengangkat penghuninya tinggi-tinggi, sehingga mereka dapat melihat ahli surga. Diriwayatkan bahwa gelora api neraka dapat mengangkat para penghuninya tinggi-tinggi, sehingga terbanglah mereka bagaikan bunga-bunga api yang berterbangan. Dan manakala api itu telah mengangkat mereka tinggi-tinggi, mereka bisa melihat para penghuni surga, meskipun di antara mereka ya, di antara mereka ada penghalang. Maka mereka pun dipanggil oleh para penghuni surga. Sesungguhnya kami benar-benar telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 44. Mendengar itu, para penghuni neraka pun membalas, memanggil penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Dalam surat Al-A'raf ayat 50. Namun, para malaikat azab segera menghantam mereka dengan penggada-penggada besi, mengembalikan ke dasar neraka. Menurut sebagian ahli tafsir, itulah arti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbunyi, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 20. Demikian kata Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan barangkali Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin ahli surga bisa melihat ahli neraka dan sebaliknya? Dan bagaimana mungkin mereka bisa saling mendengar perkataan yang lain, padahal di antara mereka ada jarak yang jauh dan hijab yang tebal? Jawabannya menurut beliau rahimahullah, jangan berkata begitu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa memperkuat pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga mereka bisa saling melihat dan mendengar perkataan yang lain. Ini mudah difahami jika melihat kekuasaan Allah. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yakni tentang situasi neraka Jahannam. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, di neraka Jahannam terdapat gunung-gunung, parit, lembah-lembah, laut, telaga, sumur-sumur, penjara, rumah-rumah, jembatan-jembatan, gedung-gedung, alat-alat penggiling, kincir-kincir air, kalajengking, ular, dan berbagai macam alat untuk menyiksa lainnya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan pada judul ini diterangkan pula ancaman terhadap peminum khamar dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, yang artinya, Sa'ud adalah gunung dari api, didaki oleh orang kafir selama 70 tahun. Dan dituruni selama itu pula buat selama-lamanya. Maksudnya yaitu berulang selama-lamanya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini gharib. Ya, gharib karena tidak mengenalnya kecuali dari Ibnu Lahiyah. Dan telah diterangkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an yang artinya bahwasannya barang siapa mati dalam keadaan mabuk, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mabuk pula, menuju ke sebuah parit di tengah Jahannam yang disebut Sakron. Dan dalam kaitannya dengan soal lembah dalam neraka, para ulama berselisih pendapat tentang takwil dari firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat Al-Ma'un, fawailul lilladhi. Ya, ini dari kata wail. Ibnu al-Mubarak rahimahullah menuturkan, telah mengabarkan kepada kami Rushdin bin Sa'ad dari Umar bin Al-Harith bahwa dia pernah menceritakan kepadanya dari Abu Samh, dari Abu al-Haytham, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wail adalah sebuah lembah dalam neraka Jahannam. Orang kafir harus meluncur selama 40 tahun ke dalamnya sebelum mencapai dasarnya." Masih perkataan Ibnu Mubarak, dan telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dia berkata, "Wail adalah sebuah lembah dalam neraka Jahannam di mana orang kafir meluncur masuk ke dalamnya. Andaikan gunung-gunung didorong masuk ke dalamnya, niscaya mencair dibuatnya, saking panasnya." Sahabatang rahimani wa rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan belajar kita masih tentang keadaan neraka jahannam, dan tetaplah bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan. Jadi masih perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Dan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Fayyad dari Abu Iyad bahwa dia berkata, Wail adalah sebuah saluran air di dasar jahannam. Adapun menurut Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, dia menuturkan bahwa Wail adalah sebuah telaga dalam neraka jahannam berisi nanah ahli neraka. Beda lagi menurut Az-Zahrawi, dia menceritakan dari para mufassir, ini para mufassir lainnya, bahwa Wail adalah salah satu pintu jahannam. Sementara itu menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Wail adalah sebuah lembah terletak antara dua buah gunung di mana penghuni neraka jatuh meluncur ke dalamnya selama 40 tahun. Demikian tutur Ibnu Athiyyah, sama seperti riwayat di atas yang disampaikan secara marfu'. Dalam pada itu, At-Tirmidzi meriwayatkan juga secara marfu' dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, artinya Wail adalah sebuah lembah di tengah jahannam di mana orang kafir meluncur masuk ke dalamnya selama 40 tahun sebelum mencapai dasarnya. Hadis ini dinyatakan dhaif dalam Sunan At-Tirmidzi, dan alasan kedhaifannya ini ada pada cacat di salah seorang perawi yang bernama Abu Lahiyah, Ibnu Lahiyah, yang dia buruk hafalannya. Ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ, dan dalam naungan Yahmum, dalam surat Al-Waqiyah ayat 43. Kata Yahmum pada ayat ini oleh Ibnu Zaid ditafsirkan dengan sebuah gunung dalam neraka jahannam, di mana ahli neraka berlindung di bawah naungannya. Kelanjutan ayat itu berbunyi, La baridin, yakni artinya tidak sejuk, berarti panas karena gunung itu terdiri dari asap yang ada di tepian jahannam. Dan ayat selanjutnya yaitu wala hamim, dan tidak menyenangkan. Al-Waqiyah ayat 44. Yakni tidak menyegarkan, demikian kata Ad-Dhahhak. Sedang menurut Sa'id Ibn al-Musayyib, maksudnya tidak indah dipandang. Adapun dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 52, ini ada kata maubiqan. Kata-kata ini menurut penuturan Ibnu Wahab dari Mujahid, dia katakan bahwa yang dimaksud ialah sebuah lembah dalam neraka jahannam yang bernama maubiq. Sedang menurut Ikrimah, maubiq adalah sebuah sungai dalam neraka jahannam yang mengalirkan api. Di kedua tepi sungai itu ada ular-ular sebesar begal, yakni hasil peranakan kuda dan keledai. Yang ular itu berwarna hitam. Jika ular-ular itu bangkit untuk menerkam penghuni neraka, maka mereka, yakni penghuni neraka, menyelamatkan diri dengan cara mencebur ke dalam api tersebut. Adapun menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa maubiq adalah sebuah lembah dalam neraka jahannam berisi nanah dan darah. Nauf al-Bakali berkata tentang firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, dan kami adakan untuk mereka maubiqo atau maubiq, dalam surat Al-Kahfi ayat 52. Dia katakan bahwa yang dimaksud maubiq atau tempat kebinasaan ialah sebuah lembah dalam neraka jahannam yang membatasi antara orang-orang yang sesat dan orang-orang beriman. Sekarang tentang arti kata ghayyan yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 59. fasawfa yalqawna ghayya. Dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala tersebut. Maka kata Aisyah, ghayy adalah sebuah sungai dalam neraka Jahannam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir. Ya, dari ghay atau ghayyan adalah sebuah sungai dalam neraka Jahannam. Demikian pula tentang arti kata al-falaq dalam firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Yani katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falaq. Kata al-falaq pada ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apa maksudnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud ialah sebuah penjara dalam neraka Jahannam. Sementara itu, Ka'ab mengatakan bahwa al-falaq adalah sebuah rumah dalam neraka Jahannam. Jika pintunya dibuka, ahli neraka berteriak kepanasan. Demikian disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya. Dan disebutkan pula oleh Abu Nuaim dari Hamid bin Hilal. Dia berkata, telah diceritakan kepadaku bahwa dalam neraka Jahannam ada tungku-tungku api yang sangat sempit, sesempit pangkal mata tombak salah seorang dari kamu sekalian di muka bumi. Tungku-tungku itu menghimpit suatu kaum sesuai amal mereka masing-masing. Ibnul Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Iyash. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'labah bin Muslim dari Ayub bin Bashir dari Syafi' al-Asbahi. Dia berkata, sesungguhnya dalam neraka Jahannam ada sebuah gunung yang disebut Gunung Sa'ud. Orang kafir mendakinya selama 40 tahun sebelum mencapai puncaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir ayat 17, Sa'urhiquhu Sa'uda. Aku akan memaksanya untuk mendaki Sa'ud. Dan dalam neraka Jahannam juga ada sebuah istana yang disebut Hawa atau kebinasaan. Dari atap istana itu orang kafir dilempar, lalu meluncur selama 40 tahun sebelum mencapai lantainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 81, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka benar-benar dia akan meluncur. Maksudnya, meluncur dari Hawa. Allahu a'lam. Dan juga dalam neraka Jahannam terdapat sebuah lembah yang disebut Asam atau dosa-dosa. Di dalamnya terdapat ular-ular dan kalajengking. Ruas-ruas punggung salah seekor dari binatang-binatang itu menyimpan sekitar 70 gentong racun. Seekor kalajengking tubuhnya sebesar bighal yang diternakkan. Ia menyengat seseorang, tapi demam akibat racun sengatannya tetap tidak membuatnya terlepas dari panas jahanam yang dia rasakan. Ia diciptakan untuk orang yang patut menerimanya. Dan dalam neraka jahanam juga terdapat 70 jenis penyakit yang menjangkiti para penghuninya. Tiap-tiap jenis penyakit merupakan sebagian dari bagian-bagian jahanam. Dan dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang disebut Ghay. Lembah ini mengalirkan nanah dan darah. Ia diciptakan untuk orang yang patut menerimanya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka akan menemui Ghay. Dalam surat Maryam ayat 59. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, tentunya Anda tidak ingin ketinggalan untuk menyimak tentang sifat-sifat atau keadaan di dalam neraka jahanam berikutnya. Kan tapi kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Menurut penuturan Abu Nuaim dari Muhammad bin Wasi', dia berkata, pada suatu hari saya menemui Bilal bin Abu Burdah. Maka saya berkata, "Hai Bilal, Sungguhnya ayahmu pernah menceritakan kepadaku dari kakekmu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam neraka Jahannam ada sebuah lembah bernama Lam-Lam. Lembah itu mempunyai sebuah sumur bernama Hab-Hab. Allah Ta'ala pasti menempatkan setiap orang yang sombong di sana. Maka dari itu, jangan sampai kamu tergolong mereka. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Menurut riwayat Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Al-Husain bin Ali, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan ada tiga golongan yang dimurkai Allah, tidak dilihat olehnya dengan pandangan kasih sayang, dan tidak diajak bicara. Mereka tinggal di Al-Mansa, dan Al-Mansa ialah sebuah sumur dalam neraka Jahannam untuk orang yang mendustakan takdir. Orang yang mengada-adakan bid'ah dalam agama Allah, dan orang yang selalu minum khamr. Hadis ini disebutkan oleh Al-Khatib Abu Bakar dari Ahmad bin Sulaiman Al-Khafani Al-Qurashi Al-Asadi dari Malik. Ibnu Wahab menyebutkan sebuah hadis dari Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sombong itu pada hari kiamat akan dihimpun bagaikan semut berwujud manusia. Karena kecilnya, mereka diungguli apa saja. Mereka digiring hingga akhirnya masuk ke dalam sebuah penjara dalam neraka Jahannam bernama Bulis. Mereka diberi minum berupa cairan tubuh ahli neraka, yakni lumpur kebinasaan. Sanad hadis ini hasan, terdapat dalam kitab Az-Zuhud, karya Ibnul Mubarak. Dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaladzarri fi suwarir rijal yaghshahumudzullu min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulis ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nari tinatul khabal. Rawahu Tirmidzi. Dan waqala Tirmidzi haditsun hasan. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan dihimpun bagaikan semut berwujud manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring ke sebuah penjara dalam neraka Jahannam yang bernama Bulis. Mereka berada di bawah api yang terpanas. Mereka diberi minum berupa cairan tubuh ahli neraka, yakni tinatul khobal atau lumpur kebinasaan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa cairan ini juga menjadi minuman orang yang dulu gemar meminum minuman yang memabukkan atau minuman khamr. Hal ini dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan dari Jabir, bahwasannya ada seorang lelaki datang dari Jaishan, yakni Jaishan adalah nama suatu wilayah di Yaman. Orang itu ditanya oleh Nabi SAW tentang jenis minuman yang diminum orang-orang di negerinya, yang terbuat dari jagung, yakni yang disebut Al-Mazar. Kata Rasulullah SAW, apa yang memabukkan? Ya, jawab orang itu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapapun yang meminum minuman yang memabukkan, dia akan memberinya minuman berupa tinah al-khabal atau lumpur kebinasaan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tinatul khabal itu? Beliau menjawab, keringat ahli neraka. atau cairan tubuh ahli neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan terdapat pula dalam Sunan An-Nasa'i. Dan diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah adalah tempatku berhijrah. Di sana tempatku meninggal dan dari sana tempatku keluar. Wajib atas umatku menjaga tetangga-tetanggaku di sana. Barang siapa memelihara wasiatku ini, ia akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, Allah membawanya ke telaga Khobal atau kebinasaan. Salah seorang bertanya, apa itu telaga Khobal? Beliau menjawab, telaga berisi nanah bercampur darah ahli neraka. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita dapati bersama berupa ilmu yang bermanfaat, akan membawa kepada kita, yaitu ketakwaan kepada Allah dalam menyusuri sisa hidup kita, hingga bertemu menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Saya Abu Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.